Jual baju, ay ay, karena mahal ngesi saku, ay ay. Lamun dompet kosong dok bunyi jujuk muluku sunu, rupa gelis ngadadak digaki ciwi, walah. Saku boke, ay ay, kuring ereun barang bere, ay ay. Kalau nitoha begadang, saimah ngadadak kudang. Bobogohan getenya seda, saimah milu rame. Inung nanem poan, pedah digirim ketan. Kapan aja medut, pedah digirim udut. Lanjek nama turan, milu ngobrol babarengan. Adina ngoloan tedi berenga begegan. Ya sudah, putuskan saja daripada diserang asma. Hanesi saku, ay ay. Lamun dompet kosong doku, nyijuju muluku sunu. Rupa gelis ngadadak digaki ciwi, walah. Saku boke, ay ay, kuring ereun barang bere, ay ay. Kalau nitoha begadang, saimah ngadadak kudang. Bobogohan getenya seda, saimah melo rame. Inung nanem poan, pedah gede kirim ketan. Bapan aja medut, pedah gede kirim udut. Lancek nama turan, milu ngobrol babarengan. Adina ngoloan tedi berenga begegan. Ya sudah, putuskan saja daripada diserang asma. Kirim ketan, bapan aja medut, pedah gede kirim unut. Lancek nama turan, milu ngobrol babarengan. Adina ngoloan, tedi berenga begegar. Ya sudah,